makin pening. Apa? 1992 dilakukan penelitian di Amerika Serikat pada 100 penderita kanker payudara atau kanker payudara. Dan ternyata 99% di sana saat itu ya, tahun 92 itu data yang didapatkan pada orang-orang yang kena kanker payudara tadi, itu mereka semuanya positif mengandung satu bahan kimia yang disebut dengan paraben. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar atau sebagian pernah dengar paraben itu apa. Paraben itu salah satu bahan kimia sintetik ya, bahan kimia sintetik yang dimasukkan atau diletakkan pada deodoran atau roll-on. Ya, pertanyaannya, apakah dari situ saja? Ternyata enggak juga. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya pernah ngecek ada beberapa pasta gigi atau odol bahasa Indonesia itu sebutnya apa? Ubat gigi. Beberapa obat gigi dan beberapa sabun dan beberapa shampoo juga ternyata mengandung etil atau metil paraben yang itu penyebab atau pemicu kanker lebih jelas. Bau kalau ketiak, maaf, Malaysia-nya apa ketiak? Ketek. Ketek lah Indonesia. Ketiak juga. Ketiak baunya hilang, bau ketiaknya hilang, tapi dapat kanker. Faktanya begitu. Ya, itu salah satunya. Ya, bahkan beberapa event yang saya lihat di Indonesia, ada beberapa, hampir semua deodoran yang ada di Indonesia yang saya tahu ya, itu mengandung metil atau etil paraben. Bapak Ibu saya lihat ingredients. Metil atau etil paraben. Paraben. P-A-P-A-R-A-B-E-N. Paraben.